Mitra Bisnis, Presiden SBY beberapa waktu lalu menyentil kinerja Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Sebuah sentilan yang dirasa wajar karena meski proses reformasi birokrasi di tubuh Kementerian Keuangan sudah berjalan beberapa waktu, tapi publik melihat masih banyak hal yang sepertinya belum berubah. Padahal remunerasi di tubuh kementerian ini terbilang paling baik dibanding yang lainnya. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Pak Khatib, bagaimana pandangan Anda terhadap reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan ini? Yang pertama, kita harus melihat ini di dalam sebuah proses yang lebih menengah dan panjang. Dalam arti kata, suka atau nggak suka, dan ini kemarin juga di parlemen saya kira diakui ketika Pak Darmin Nasution dalam fit and proper di dalam pajak, bahwa reform yang dilakukan Pak Darmin Nasution ketika beliau menjadi Dirjen Pajak sudah ada, ya. Kita bisa lihat bagaimana ada perubahan persepsi. Tetapi yang saya katakan bahwa ini belum cukup, karena banyak sekali persoalan yang terjadi di dalam Direktorat Jenderal Pajak dan Cukai. Bukan hanya Gayus saya kira, yang lain juga masih banyak. Kalau kita ingat di Bea Cukai juga terjadi ketika KPK itu melakukan semacam penggerebekan ya di Tanjung Priok beberapa tahun yang lalu. Walaupun Ibu Sri Mulyani sudah mengganti 1.200 orang di custom. Tetapi proses reform adalah proses yang saya mesti katakan the cost is immediate, ya. Biayanya itu segera, orang resistensi muncul. Benefitnya itu baru mulai muncul di medium term. Jadi kita nggak bisa lihat ini segera. Tetapi yang perlu dilakukan, saya kira di dalam proses ini mesti ada quick win. Mesti ada contoh-contoh. Saya ambil contoh misalnya, satu hal yang gimmick aja, ini sebetulnya nggak substansial. Tiba-tiba orang yang punya NPWP itu kalau dia pergi ke luar negeri, dia nggak perlu bayar fiskal. Ini kan hal kecil. Tapi Anda bisa lihat bagaimana kemudian orang merespon seolah-olah ada perubahan yang signifikan kan di dalam pajak. Padahal ini sebetulnya kalau Anda tanya sama saya, signifikan nggak? Jawabannya enggak. Tetapi gimmick ini penting untuk mendukung support kepada reform birokrasi yang terjadi di Departemen Keuangan. Jadi masih terus berproses ya? Nah, saya melihat bahwa proses ini adalah proses menengah jangka panjang yang Pak Agus Martowardoyo sebagai Menteri Keuangan harus terus lakukan. Bahkan mungkin belum akan selesai di dalam 4 tahun, 5 tahun ke depan karena Anda melihat bagaimana persoalan di birokrasi yang begitu akut ya, begitu struktural. Nah, tapi di dalam jangka pendek juga mesti ada shock therapy, juga mesti ada upaya-upaya quick wins yang diberlakukan. Nah, pada waktu Ibu Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan, ada satu langkah yang menurut saya berani, sayangnya di media nggak terlalu banyak expose-nya. Ketika beliau meminta di Direktorat Jenderal Pajak bersedia untuk membuka account-nya kalau ada kasus untuk pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik ini akan sangat efektif mencegah terjadinya penyuapan dan kasus korupsi. Karena kemudian orang harus menjelaskan kalau dia punya income sebesar itu dari mana datangnya. Secara undang-undang nggak boleh. Tetapi pada waktu kejadian itu, orang-orang di eselon 1, eselon 2, saya kira sampai 3 bahkan Direktorat Jenderal Pajak bersedia menandatangani. Nah, hal seperti ini saya kira sebetulnya harus atau patut dicontoh juga di custom, di beberapa tempat lain. Karena hanya dengan ini kita bisa melakukan perbaikan yang signifikan. Demikian Khatib Basri dan saya Rizal Andika.